kerajaan yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Para siapa